kula saniki ngundang penyanyi campur sari top Mas Dimas Tejo. Rene le. Kowe ora usah gawe proposal kowe. Iki lho nganggo iki lho. Cangkeme ben banter. Aja ngono kok ngomong. Lah iku jenenge apa ora cangkem? Nek punten iki anu nek rada mboten penak suarane mergo meri nek Gus Miftah ngundang kula ini Dimas maju kowe deloki kaya apa? Asu. Ya wudu nganggo banyu telek. Lho kan kita perlu bertanya pada padahal sejarahe nek ngerti liling bareng karo perusahaan rokok iki karo aku lho. Awak saiki sugih kono. Lho, itu berarti memang rahmatnya Allah tuh memang mengucur deras pada Gus Miftah tidak pada kamu. Kleru. Terus kowe iki nek dadi wong sugih ora sembodo karo rupamu lho, Mas. Kleru. Supir becak karo pilot pesawat terbang iki bayare oke endi? Ya oke pilot. Mergane tanggungane gede pilot. Supir becake ming awake dhewe karo sing numpang. Semakin banyak tanggungan, semakin banyak ditolong oleh Allah. Oh, aku saleting karo Gus Miftah. Oh, jadi sapa sing oke tanggungan akan bayar tolong ke Allah. Santri, santrine pirang-pirang sapa sing arep makan. Pertanyaannya tanggunganmu bang oke kok ora ditulung Allah? Ya ora ngawur lho kowe. Lho kok ora ngawur? Aku wingi nang BRI kae pentas lho kae. Swidak yuta lho kae. Wow. Bayaranmu swidak yuta. Karo ninggal sertifikat. Kuwi jenenge gadekke kae. Lah pentas ngayal. Pentas sertifikat. Pentas. Padha nek aku prinsipe karo Gus Miftah padha. Dagelan ora arep gawe proposal. Bener. Bener piye ora iso gawe aku ya. Oh bener ke mahal Gus Klonwon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini hal yang luar biasa. Najanto Gus Miftah di Milad Ponpes Ora Aji Kaping Wolu menika mboten ngundang sinten-sinten bisa mendoakan dari rumah, tapi ini wujud wujud rasa cinta panjenengan sedaya kepada Gus Miftah kalian Ponpes Ora Aji nyatanya samirawu insyaallah semua sehat ngantos kondur lan ing salajengipun. Allahumma amin. Tepuk tangan bagi kita semua. Kalau niku pian sering syuting kali Dimas Tejo niku wonten acara Pangkur Jenggleng. Nggih, leres. Sering. Lah, suwe-suwe ngene niku wau. Mas Tejo betah kula mboten betah. Nggih. Lah niki momong jenengan kangen kali Mas Tejo. Mas Tejo kula aturi nembang kula tak ngopi riyin. Nggih, matur nuwun, Gus. Nggih, lha syuting Pangkur Jenggleng iki mergone bu kok ora betah. Lah ngopo? Bayare sithik. Ora kok ngono kuwi to. Heeh. Malah buka wadi lho. Lah wong aku ya sok dadi nganu malah keporo amplope entuk loro kek aku siji. Alhamdulillah. Kadang-kadang lak sedina sok ping telu to. Ping telu tiga paket ta aja Gus. Ketemu Sugeng Ciloko. Lah pripun? Lah dijaluk. Wong botol-botol ngono. Amal jariah, amal jariah. Lah dijaluk fitnahnya kowe siji geng. Wo sak leting dadi ngerti. Bener to mergo rai mengelas Mas. Tapi aku ya ketemu Sugeng ora meneh ra mungkin to Le. Betul. Lah rupane koyo kotak infak. Tapi yang penting bukan itu. Di sini ya. Kita kalau membahas kebaikan Gus Miftah tidak akan ada habisnya. Saya saksinya termasuk ya. Saksi hidup. Saya sebelum datang ke sini itu aku nyelip ada mau kondokin tak baterai ini dul. Wah, jan wis disewa ora niat. Baterainya di nganu sih. Pon nganggo niki nggih. Yang penting bukan itu. Dalu menika kita saged kumpul insyaallah sedaya berkah barokah. Amin. Dan doa restunya kagem pondok pesantren Ora Aji sedaya jamaah ingkang dalu menika kumpul ndedonga sareng-sareng nggih. Mugi-mugi acara seperti ini bisa berlanjut. Indonesia ayem tentrem, corona berlalu, awake dhewe iso nyambut gawe kaya wingi-wingi meneh rezeki barokah. Allahumma amin. Amin, okay. Amin. Tapi nek wis kebacut kumpul ngaten iki sing paling penting protokol kesehatan. Iki ternyata ana anake Pak Dimarwoto Le, si Alit Le. Alit rene. Alit ya. Niki ana persegi panjang barang iki ketok ora payu kok. Ngecek. Niki anake Pak Dimarwoto niki. Nggih, kumpul-kumpul kanca-kanca kumpul. Nggih. Kalian nunggu kanca-kanca pekerja seni Sleman, Yogyakarta dan sekitarnya kumpul di panggung mriki. Kula nyanyi ya, Gus. Heeh. Ya Mas Adik. Heeh. Ah, rapopo iki ben bapak-bapak ibu-ibu iki do ngerti ngono lho. Antarane aku karo Tejo kan sok-sok mirip ngono lho, dadine iso sok kleru nek saiki tak undangke sing asli. Nah, sing kandha mirip matane katarak. Padha plek ambegane. Nggih, sampun A mayor, A mayor seberapa coba? A mayor bar iki kapten. Lho ngambil aja lagu terus begitu. Oh, kembangnya diangkat garanti leluhur warga yang buka. Ini kembang cinta, maksudnya kembang cinta. Yen aku gondo opo anane. Terus ke wong sini lanang kae. Nah, asu lanang kae wetenge nang endi? Wetenge ya nang kene. Salah. Wetenge ya nang kene. Salah. Wetenge mosok wetenge nang kene. Nah. Salah, salah. Asu lanange wetenge nang endi? Ya, ya asu lanange wetenge nang panggonane. Ya ning aku takon, kenapa asu lanang kae ya to? Nek misale pipis kok dadak diangkat sikile kene ngopo? Betul gue ya, ya kaya sah. Karena gue orang asik gila yang diangkat terus apa? Manu Berarti sih, berarti petengnya naik pupu ya. Nah, gue lo. Nah lo. Wah, ya ora. Kok ora pilih? Nak diangkat niat surut gini nguyui rahine dewe. Kawur. Tadi kan ada jangan ya terhati-rahine dewe. Pinter bang koncone asu kok niki gak tau pinter banget. Tur bener jawabane. Asu tangane neng di. Asu ki tangane neng areng. Kleru. Kok iso? Tangane neng bokong. Kok iso? Wah aku angger esuk kae weruh asu salamane bokonge nemplek. pinter niki pinter. Mbahne asu ya. Wis. Pokoknya malam hari ini bahagia bersama, insya Allah barokah. Tepuk tangan buat pondok pesantren yang kita cintai, Ora Aji. Kata-kata musik monggo menaturaken nggih, sareng-sareng nggih. Amayor, amayor. Mboten ngapunten, Bapak. Amayor, amayor. Sawang nangis neng ati tansah kelingan manis e janji janjimu kuwi ngelarani ati yeah. Senajan aku loro neng se sing tak rasa. gampang sekali. Terima kasih. Tatu, pun istirahat rian, Mas DJ. Matur nuwun, Gus.